Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ma'bad. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Kaba'ir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Kita masuk di bab yang ke-106. Babul jur wa dzulm wa khatarul wilayah. Bab yang menjelaskan tentang al-jur, ini kejahatan, demikian juga kedzaliman dan bahayanya al-wilayah, kepemimpinan. Disebutkan di sini oleh beliau beberapa hadis yang menunjukkan tentang termasuk dosa besar seorang pemimpin yang dia itu berbuat jahat kepada orang yang dia pimpin, demikian juga berbuat zalim. Dan juga menyebutkan tentang bahayanya untuk menjadi seorang pemimpin, walaupun di situ juga ada keutamaan orang yang adil ketika memimpin, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mutafaqun alaih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sabatun yudzilumullah fi dzilihi la dzila illa dzilu. Imamun adil. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan di hari kiamat kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ diawali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam imamun adil, seorang imam yang dia itu adil. Disebutkan oleh Munajjar bahwa seorang yang adil, seorang pemimpin yang adil, maka manfaatnya untuk orang lain. Di samping untuk diri dia sendiri, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi mendahulukan imam yang adil ini daripada yang lainnya, dari orang-orang yang mendapatkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Seperti syabun nasyafi ta'atillah, seorang anak yang tumbuh di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Tapi bersamaan dengan itu sangat bahaya. Apalagi kalau kemudian tidak punya keahlian ketika dia memimpin. Apalagi juga nanti dia berbuat zalim terhadap orang yang dia pimpin. Oleh karena itu Nabi memberikan nasihat kepada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu dalam hadis muttafaqun alaih. Waktu itu Nabi mengatakan, ya Abdurrahman, la tas'al al-imarah. Ya Abdurrahman, jangan kau minta kepemimpinan, sungguhnya itu adalah penyesalan. Nadamah yaumul qiyamah, penyesalan nanti dari kiamat. Demikian juga Nabi memberikan nasihat kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, demikian juga yang lain dari para sahabat, berhati-hati untuk menjadi seorang pemimpin. Disebutkan di sini oleh beliau hadis yang pertama, hadis nomor 218. Hadis ini dhaif, disebutkan oleh Syalbani, ya dhaif di dalam ad-dhaifah. Ini beliau menyebutkan di dalam ad-dhaifah bahwa di sini adalah dhaif. Kemudian beliau ini menyebutkan, dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani juga. Ya. Kemudian beliau menyebutkan kesimpulan wa jumlatul qaul anal hadis lam yasbut indi bihadzal lafdz. Ini kesimpulannya bahwa hadis ini tidak tetap, ini dhaif di sisiku dengan lafadz ini. Ini hadis itu adalah dhaif. Disebutkan oleh beliau di Ad-Dha'ifah di nomor 5364. Dan yang di sini disebutkan oleh Imam Hakim. Ya, disebutkan oleh Imam Hakim rahimahullah taala. Disebutkan oleh Syalbani bahwa terjadi tirab, keguncangan dalam hal perawi dari Ma'qil. Apakah itu Abdurrahman atau ibnatu Ma'qil, anak perempuannya Ma'qil radhiyallahu anhu, yang disebutkan semuanya adalah apa? Majhul. Hadis ini yakni dhaif, mutarib, guncang dia. Sebutkan di sini, ini hadis yang pertama ini yang dhaif. Akhrajal Hakim, Imam Hakim mengeluarkan wasahahu dan beliau mensahihkan, dan tadi kita sebutkan di sini adalah dhaif. Di situ hadis Ma'qil radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ma min ahdin yakunu ala syai'in. Tidaklah dari seseorang yang dia itu atas sesuatu, min umuri hadil umah, dari perkara-perkara umat ini, falam ya'dil, kemudian dia tidak adil, fihim, di hadapan mereka, terhadap umat ini, yakni pemimpin ini tidak adil, illa kabahullah finar, kecuali Allah SWT akan menelungkupkan dia di atas wajahnya ke dalam api neraka. Tapi hadis ini dhaif. Hadis-hadis yang lain menyebutkan tentang yakni bahayanya seorang yang pemimpin yang tidak adil. Kemudian berikutnya hadis nomor, ya disebutkan di sini, hadis nomor 219. Walahuma, ini disebutkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. An Mu'ad radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW ini beliau mengatakan, ittaqu da'watal madlum, yakni hati-hatilah dari doanya orang yang didzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab, karena sungguhnya tidak ada antara doa orang yang didzalimi dan antara Allah Subhanahu wa taala itu hijab, yakni penutup. Di sini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang sahih dari Sa'd bin Jabal radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa itaqi da'watal madlum, yakni tajannab, jauhilah zulm, perbuatan zulim. Li'alla yatu'alaika al-madlum, agar tidak orang yang didzalimi itu mendoakan engkau. Yakni jauhilah kedzaliman, agar orang yang kamu dzalimi itu tidak mendoakan engkau. Ya, yakni jauhilah perbuatan zalim agar kamu tidak didoakan kejelekan. Karena tidak ada antara doa orang yang didzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala itu hijab. Laisa laha sharih yusrifuha wala mani. Tidak ada penghalang. Tidak ada pemaling yang memalingkan, demikian juga tidak ada penghalang, ya, dari apa? Dari untuk dikabulkan doa orang yang didzalimi itu. Jadi maksudnya adalah makbulah, wa in kana asyan, yakni diterima doanya itu. Walaupun mungkin orang yang didzalimi itu orang yang bermaksiat, hati-hati. Bahkan sebagian menyebutkan juga walaupun orang yang kafir. Sebutkan oleh Rasulullah SAW di Iqtida' Shiratal Mustaqim, di situ juga disebutkan kisah orang yang kafir yang mengepung kaum muslimin. Ya, disebutkan kemudian orang yang mengepung ini, orang-orang kafir ini yang mengepung ini tidak mendapatkan air. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang orang-orang yang kafir itu berdoa dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah suatu yang merayap kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Jadi kemudian dia pun, mereka pun diturunkan air hujan. Yani dalam hal seperti itu pun juga, yani menjadi syahid di sini bahwa kadang-kadang doanya orang-orang yang kafir itu dikabulkan, walaupun di situ kadang istidraj dan sebagainya, atau kadang memang secara umum mereka itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau dia ini walaupun orang kafir, kalau kemudian dia didzalimi, ya kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang dia doakan. Oleh karena itu berhati-hati. Demikian juga seorang pemimpin yang dia zalim kepada rakyatnya. Mau ditakutkan orang yang didzalimi ini, bahkan masyarakat yang didzalimi ini mendoakan kejelekan bagi dia. Nauzubillah. Demikian. Jadi di sini semua menunjukkan bahayanya seorang yang dia itu berbuat zalim. Ya, apalagi kalau kemudian dia sebagai seorang pemimpin. Kemudian berikutnya hadis nomor 220, wali Muslim, semua lima Muslim rahimahullah taala, an Adi bin Umairah radhiyallahu anhu, dari Adi bin Umairah radhiyallahu anhu marfu'an, ini sampai kepada Nabi SAW. Ya, sebagaimana kita sering sebutnya, kalau hadis bukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak perlu dikatakan sahih. Secara umum demikian. Ini hadis ini sahih. Ya, karena secara umum demikian. Bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, manis ta'malnahu ala amalin fakatama minhu. Barang siapa yang kami tunjuk dia untuk bekerja. Jadi seorang pegawai atau Nabi SAW menunjuk dia sebagai seorang pemimpin di suatu permasalahan. Ya. Ala amalin, ya ini kami jadikan dia sebagai pegawai, pekerja. Kami jadikan dia sebagai pekerja terhadap suatu amalan. Fakatama minhu, kemudian dia menyembunyikan darinya. Muhiton, ya ini dia sembunyikan dari situ satu muhit saja. Ya ini jarum, suatu yang kecil. Fama faukohu, dan apa yang di atas dari jarum? Mungkin hal-hal yang dia itu mempunyai apa? Manfaat atau mahal dan sebagainya. Al muhit itu adalah al ibrah. Ya, ini seperti jarum semisal itu. Ya ini atau yang di atas yang dia sembunyikan, ya dia curi seperti itu. Karena gululan, maka itu sebagai gulul. Ya, dan gulul disebutkan al-khianah wasaraqah al-khafiyah. Berkhianat dan mencuri secara sembunyi-sembunyi. Ya tibi yaumul qiyamah, maka menjadi gulul nanti, menjadi suatu yang dia curi. dengan sembunyi-sembunyi seperti dalam harta rampasan perang itu dia curi, yang akan datang nanti pada hari kiamat. Ini bahayanya. Walaupun suatu yang kecil kemudian dia korupsi umpamanya, dia ambil yang itu tidak hak dia, maka akan datang hari kiamat seperti gulul. Ini seperti seorang yang dia itu mencuri barang rampasan perang. Ini menunjukkan dosa besar. Ini bahaya orang yang dia itu tidak amanah. Kemudian berikutnya hadis nomor 221. Ya, di sini sahih, semua oleh Syekh Albani juga di As-Sahiha nomor 2620. Wali Ahmad, semua oleh Imam Ahmad, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Ini terangkat sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wailun lil umara, wailun lil urafa." Ini celaka untuk para pemimpin. Celaka untuk orang-orang al-urafa. Al-urafa ini arif, jamak dari arif. Ya, al-qayyim bi umuri qabilah, yaitu orang yang mengurusi perkara suatu suku ataupun jamaah dari manusia. Ya. Dan ya'rifu al-amir ala ahwalihim. Dan amir itu bisa mengetahui perkara-perkara mereka. Dikatakan al-urafa karena dia mengetahui perkara-perkara dari orang-orang yang dia urusi. Ini al-urafa. Wailun lil umana, celaka untuk orang-orang yang diberi amanah. La yatamanayanna aqwamun yaumil qiyamah. Sungguh akan berangan-angan suatu kaum pada hari kiamat, anna dawaibahum kanat mu'allaqah bisaraya. Sungguhnya dawaib, ini pojok dari imamah dia itu tergantung di saraya. Saraya itu suraya, yaitu bintang yang jauh itu. Ya. Dia ingin kalau seperti itu saja. Jadi tergantung imamahnya gitu. Tergantung. Yatadabdabuna baina sama' wal ard, yang kemudian bergerak-gerak antara langit dan bumi. Walam yakunu amilu ala syai', dan tidak melakukan amalan sesuatu pun. Yaitu berangan-angan orang yang dia itu nanti pada hari kiamat dulu pernah mengurusi urusan kaum muslimin, kalau mereka tidak mengurusi saja. Ya, demikian. Ini menunjukkan bahayanya tentang kepemimpinan. Ini celaka untuk para pemimpin, demikian juga orang yang mengetahui urusan masyarakat, demikian juga orang yang diberikan amanah, ya, kemudian tidak melaksanakan amanah dengan baik. Layatama nayanna, ini dia berangan-angan kaum ini kalau ya mereka itu tidak beramal saja. Tidak usah untuk kemudian menjadi seorang yang mempunyai kedudukan. Karena nanti dalam keadaan seperti ini. Ya. Ini tergantung di langit, ya, bergerak-gerak antara langit dan bumi. Ini demikian. Ini semua di sini menunjukkan tentang bahayanya ini seorang yang dia itu memimpin, kemudian tidak melaksanakan dengan amanah. Sampai-sampai dia berangan-angan, ya, nanti di hari kiamat kalau dulu dia ketika dunia tidak usah sebagai seorang yang beramal sedikit pun, ya. Karena apa? Karena tadi dawaibahum, ya, tadi pojok dari imamahdiyah itu tergantung di bintang, ya, yang kemudian bergerak-gerak antara langit dan bumi. Ini menunjukkan ancaman. Apa di sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.